的靠着门栏瓦尼塔，hati muda teruna mekar bersinar menyilaukan mata. Halus wanita bak sutra dewangga hati muda teruna mekar bersinar menyilaukan mata. Halus wanita bak sutra dewangga mahkota. Gerak gayamu ringan mengikat hati muda teruna mekar